Alhamdulillah, Mas. Pengelola paling jodoh yang barokah, mertua yang barokah, rumah yang barokah, anak cucu yang barokah, haji yang barokah, hidup mulia mati masuk surga. Janganlah, Mas. Ini udah kawin belum? Belum. Udah berani ngelamar? Belum, Mas. Hah? Ya. Berani ngelamar? Mudah-mudahan paling berani ngelamar yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jemaah, syukur sekali pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Syukur juga kita kepada para perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khairah atas segala amal solehnya kita diurusi, diramut sehingga kita bisa mengaji tetap jamaah. Mudah-mudahan ketetapan ini sampai ajal mati kita masing-masing. Sekali lagi atas syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Syukur juga kepada semua jamaah di sini, kesungguhannya, ngoyonya, datangnya. Saya syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan keberkahan. Semoga Allah paring kesabaran. Semoga Allah paring kekuatan yang barokah. Saudara, pagi ini langsung to the point, saya mau bicara tentang sabar yang tidak malam kancrit. Apa kancrit? Tinggalan. Oke, ditulis ya, sabar. Ini different, ini sebenarnya untuk anak kita, tapi ini topik sendiri. Sabar, ditulis ya. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja. Itu ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan tidak banyak uang, dalam keadaan karirnya menanjak atau dalam keadaan karirnya turun, itu namanya sabar. Jadi saya terangkan ya, sabar itu bukan kalau istrinya diganggu orang diam saja. Itu bukan sadar, bukan sabar, itu takut dan lemah. Sabar itu bukan ketika dijitak diam saja. Itu namanya bodoh dan lemah. Kalau dijitak tanyain, ngapain lu jitak gue? Iseng. Loh kok enak iseng? Ya ganti dijitak, saudara. Iya kan? Kisos. Maksudnya itu kita beritahu bahwa kita ini, kita bisa berbuat sesuatu. Nah, yang disebut sabar itu adalah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Itu sabar. Jadi dalam keadaan kaya, ya, ya sambung jamaah lancar, ya enggak israf, ya enggak melanggar, apa? Enggak main cewek, enggak judi. Itu namanya sabar. Dalam keadaan naik daun. Naik daun kalau di dalam jamaah jadi itu wayuh dapuan. Apa wayuh dapuan, Lur? Jadi ketua Persinas Asad daerah, jadi sekretaris Senkom, ya toh, jadi apa namanya itu pengurusnya DPP, terus jadi tim ya toh, jadi tumpuk-tumpuk. Tapi meskipun begitu tetap bisa takzim kepada imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya, tetap bisa ngaji, tetap bisa sambung kelompok desa daerah. Itu namanya sabar. Tahu dalam keadaan parah, berat, ya gak punya duit, istrinya hamil, anaknya sakit, kos-kosannya habis, itu saudara bisa butek itu saudara. Gimana panggil Lur? Bisa budak itu. Itu tetap ya waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sambung jamaah ya sambung jamaah, waktunya itu namanya sabar. Cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Ada satu cerita di Surabaya tahun 88. Saya tugas di kelompok itu. Ada satu keluarga jamaah. Satu keluarga jamaah itu di kelompok saya, yang kalau datang ke masjid itu ya bersih, rapi, pembelaan, infak. Satu saat itu enggak sambung. Sampai hampir minggu kedua. Lah alhamdulillah di situ yang saya tugasin itu ada imam daerah yang ikut sambung. Ada imam daerah yang sambung. Lah imam daerahnya ini ngajak imam kelompoknya, kita terobosin, kok enggak ngaji orang ini, kenapa? Sorry, hampir 2 minggu enggak sambung sih. Hampir 2 minggu enggak sambung. Pokoknya minggu kedua didatengin. Saudara, tahu enggak habis asar datang ke sana itu, ke rumah orang itu. Itu di kota Surabaya yang metropolitan, saudara. Orang ini itu rumahnya cuman dari kayak bambu itu loh, gedek. Terus gak punya, lantainya itu tanah, cuman plastik. Ada ruang depan, ruang tengah, dapur, tok. Gak punya kursi, cuman plastik. Tiga anaknya itu berbaring di atas plastik di ruang tengah itu. Sakit. Orang gak mampu sama sekali. Lah imam daerahnya ini sudah apa? Datang mau nasehatin istilahnya. Kok gak sambung, gak pamit, gak izin, gak memberitahu. Padahal kalau ditarik pembelaan ya ngasih, dikasih infak ya ngasih. Tapi keadaannya seberat itu. Ya imam daerahnya itu duduk. Duduk itu nangis, saudara. Terus dia minta maaf. Lah orangnya itu, saudara jamaah, dia bilang, ngapain bapak imam daerah nangis gitu? Kalau bapak mau nasihkan saya, nasihkan saya. Gitu. Ya saya minta maaf, kamu ini saya suudoni gini-gini. Kamu ya kok mau ditarik pembelaan, terhadap keadaanmu kayak gini gitu. Bapak jangan ngendon-ngendoni saya. Saya meskipun fakir, meskipun saya enggak punya, tapi saya berusaha keras untuk bisa menjadi orang jamaah yang baik, sambung, infak, pembelaan. Kalau bapak seperti ini itu berarti bapak ngendon-ngendoni saya. Jadi makin nangis imam daerahnya, saudara. Saya sekelompoknya itu. Akhirnya enggak selesai jamaah ya, saya ngelihat itu ya. Ya terjun sekali, saudara jamaah. Akhirnya imam daerahnya pulang, sekelompok, sak desa itu diperintahkan untuk apa? Bangun rumah orang itu. Dibangun rumah langsung, saudara. di kota Surabaya mestinya ada listrik, ada apa? Enggak ada, enggak yang enggak ada listrik saudara di Surabaya zaman 84 itu enggak ada. Semua listrik. Orang itu enggak punya listrik. Tidurnya di lantai. Makanya ada nasihat dari keimaman itu turba. Imam-imaman itu turba. Karena beliau cerita ke Pak Dohir zaman pertamanya keimaman Pak Dohir. Nah, di situ saya itu melihat jemaah ketabahan, kesabaran seseorang diberi hidayah oleh Allah. Begitu menjaganya, kan ada kostan fi ginin watajamulan fi faqoh. Akhlaknya orang iman di khutbah itu kostan fi ginin watajamulan fi faqoh. Kaya sedengan, ya. Kalau kaya sedengan, terus apa? Berhias dalam keadaan melarat. Artinya meskipun tidak mampu, tidak menampakkan apa ketidakmampuannya. Jadi ora pamer melarati, sambung bajunya sengaja sobek. Loh kok sobek? Melarat. Itu namanya pamer melarat, melarat sombong ya itu. Melarat. Lo ada kan hadisnya itu, yang paling dibenci Allah adalah orang yang fakir dan sombong. Kita ini termasuk fakir saudara. Gimana bagi belur? Antumul fuqara'u ilallah, kamu itu orang yang fakir kepada Allah. Tapi kebanyakan kita di masjid ini sombong. Ayo berapa jamaah tadi malam yang sholat malam doa? Padahal perlunya banyak. Perlu mantu, perlu nikah, perlu lulus sekolah, perlu cari kerja, perlu bikin rumah, perlu haji, perlu umroh. Ayo, siapa yang enggak perlu di sini? Enggak perlu kan? Seberapa banyak kita minta? Berapa jamaah di sini yang semalam sujud, kemarin sujud lama sekali kepada Allah? Memintakan keperluannya. Berarti kita ini orang yang fakir dan sombong. Krasa apa ora iki, Lur? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Balik ya tentang kesabaran ya. Jadi sabar itu ada di satu syarahnya itu ada 6 tapi saya dilupakan. Yang saya hitung ya. Sabar dalam kebenaran. Maksudnya teguh dalam kebenaran. Sabar di dalam waktu kaya, meskipun kaya apa? Tetap sabar. Tadi udah ditulis itu. Sabar dalam keadaan fakir, artinya bukan sabar fakirnya. Halo, bukan sabar fakirnya ya. Tetap jamaah meskipun apa? Fakir. Tetap jamaah meskipun kaya. Sabar dalam keadaan pangkat. Pangkat itu dilalah dunianya itu ya, asalnya jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden. Coba Jokowi kamu lihat, kita lihat saja mah. Cuman asalnya jadi apa? Wali kota, gubernur, presiden, Rasul. Nah kalau orang jamaah dikodar gitu, set. Tetap di dalam jamaah, meskipun pangkat, dikawal, tetap jamaah itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan kok orang dianiaya orang diem saja, bukan sabar itu. Terus dalam keadaan jatuh itu ya asalnya pangkat kaya cukup gitu, tapi satu saat jatuh tapi tetap sambung ngaji ibadah ya, tetap infak ya, istilahnya alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra. Waktu zaman kaya ya sedekah infak. Waktu zaman enggak punya ya sedekah infak seadanya. Itu namanya sabar. Terus dalam keadaan senang. Jadi ada 4 ya. Dalam keadaan senang, happy maksudnya. Kalau orang Melayu bilang senang itu longgar ya. Kalau kita ini dalam keadaan senang, happy. Dia sehat, anaknya sehat, istrinya sehat. Wah. Tetap konsisten. Kita ini kadang lupa saudara, waktunya pesta-pesta, happy-happy, sambung lupa, ngaji lupa, infak lupa. Ya toh. Orang yang happy tapi lupa Allah itu apa? Jadi penganten. Halo? Jadi penganten karena macaknya itu skip sholat duhur sama asar. Ada enggak gitu? Banyak. Sudah kadung macak, sudah kadung ini, sudah wudu jane terus kentut saudara. Terus kalau mau dilepas kan wudu lagi. Bayarnya mahal itu, siapa mandan? Kalau sini apa tukang rias ya? Bayarkan mahal lagi, akhirnya enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Hanya gara-gara apa? Mantenan supaya bisa salaman sama orang. Jangan mau saudara. Nggih. Jangan mau, jangan. Ya kalau enggak mati, kalau mati gimana saudara? Mati ninggalin sholat, man taroka sholat faqad kafar. Orang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Jadi sabar. Sabar itu maksudnya dalam keadaan apapun kita tetap dalam kebenaran. Jatuh cinta, dijatuhin cinta saudara. Sabar itu ya. Ada seorang laki-laki di hadis itu jatuh cinta kepada sepupunya. Terus bisa gak kita tidur bersama? Terus ceweknya bilang, well kalau kamu bisa ngasih saya 100 dinar saya mau tidur bersama kamu. Nyari 100 dinar itu banyak saudara. 1 dinar itu 8 gram emas. Berarti kalau 100, 800 gram. 800, 1 gramnya berapa di sini? Hah? 500 ribu. Ping no dewe. Jumlah sendiri, total sendiri berapa? Banyak saudara, banyak itu. 800 gram. Dia udah dapat datang ke cewek itu. Udah dapat emas, udah datang ke cewek itu. Saya sudah duduk di atas badannya. Baina su'abaiha. Saya sudah duduk di 4 cabangnya. Terus cewek itu ngomong simpel aja. Ittaqillah wala taftahil khotam. Kamu takutlah kepada Allah, jangan buka keperawanan saya. Enggak halal. Belum nikah soalnya. Langsung puret pergi. Ini berarti apa saudara jamaah? Ya takwa, ya punya kesabaran. Oh iya ya. Padahal kalau mau marah, lu katanya kamu minta satu apa 100 dinar, saya sudah saya iniin. Pengen enggak anak-anak kita seperti itu saja, Ma? Artinya itu dalam keadaan menghadapi maksiat yang seperti itu, takwanya timbul, kesabarannya timbul, keikhlasannya itu kan berarti ikhlas. Keikhlasannya timbul ya udah. Terus dia bilang gini, "Saya sudah kasihin, saya enggak minta lagi." Meskipun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya kesabarannya, ya ketakwaannya, ya keikhlasannya ada di situ. Jangan pengen gak anak seperti itu tuh. Duduk di atasnya perempuan, gak pengen. Ya itu kan peristiwanya saudara. Yang kita inginin itu kontrolnya. Karena kita ini satu saat saudara jamaah bisa saja dalam keadaan seperti itu tanpa kita minta. Gini bang, gimana loh? Ya ini asbabun nuzulnya desa-desa harus punya kamar jujukan itu ya. Yes, saya omongin aja supaya sampean tahu ya. Ada orang jamaah itu yang menurut kita tokoh jamaah. Keaktifannya, kesungguhannya. Cuman kerjanya itu harus antar kota, jadi kasihnya perminyakan. Boleh nek klune Pak Lur, perminyakan. Jadi kadang itu 15 hari di kota ini pulang lagi 15 hari ini, tapi udah tingkat tinggi dia. Lah kadang tidurnya di hotel. Di hotel. Lah di hotel itu sudah diingetin Bapak Imam kalau tidur di jamaah saja. Sayang Pak ini saya soalnya udah dibayar perusahaan. Ya udah, orangnya ini ahli ibadah saudara. Ibadahnya mempeng, ahli sedekah. Gak taunya datang ke Bapak Imam itu tobat zina. Karena satu saat itu dimasukin, jadi waktu di hotel diketok perempuan menanyakan sesuatu, ya pas setannya di situ sudah jam dan perempuannya memang luar biasa. wes habis. One day anak-anak kita, saudara jamaah, akan menjumpai seperti itu. Dalam arti seperti cerita sampean, anak saya mudah-mudahan sekolahnya lulus, kerjanya baik, ini baik, itu akan jumpa seperti itu. You're gonna be cornered by a woman. Kamu akan dipojokkan oleh seorang perempuan. Gimana kita sendiri didatengin perempuan telanjang? Bukan ini perempuan cantik telanjang dan memang goda, saudara. Astagfirullah. Saya di Amerika ya. Ini budaya Amerika ya. Kenapa susah saya marmaruf di sana itu? Ya di Amerika, di Australia itu, saya yang ingat tuh di Amerika. Very clear. Kalau di Australia itu udah enggak saya gatekkan, enggak saya gatekkan. Karena saya udah punya istri. Di Amerika itu saya belum punya istri. Saya pernah kenalan sama cewek. Saya mau ajakin ngaji lah. Dia itu kenalan sebentar itu cuman ngomong gini, "You wanna sleep with me?" Maksudnya, kamu mau nidurin saya ta? No. Saya bilang, enggak. I want you to learn about Islam with me. Jawabnya itu keras, saudara. Bullshit. You fucking bullshit, man. Ngomongnya gitu, you fucking bullshit. Itu kasar, saudara. Kasar itu. Loh, semua laki-laki kalau deketin cewek kayak saya, mesti arahnya itu ngajakin tidur. No, I've never sleep with a woman at all. Fuck, you fucking liar. Wah, kamu tuh bohong. Saya bilang, saya ini gak pernah tidur sama perempuan. Saya ini orang Islam. Saya gak percaya tidur sebelum nikah. Tahu gak saudara jamaah? Ini anak mahasiswa. Besoknya dia membawa 4 perempuan including dia sendiri. Datang, Emir, come. 1, 2, 3, 4, 5. They all ready volunteer to get your virginity. Mereka ini mau volunteer itu apa? Sukarela untuk supaya kamu menghilangkan virginmu, supaya kamu jokomu hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu perempuannya cantik cantik, saudara. Anak mahasiswa. Ya Allah, saya bilang, ini cobaan apa? Itu saudara berat sekali. Ya, kalau kita enggak punya keimanan, amblas, saudara. Amblas. Amblas, seriously amblas itu. Mahasiswa bule cantik, kita diketawain, kita ini apa? Masih Joko. 1, 2, 3, 4, 5. Valenti. Saya bilangin, saya itu gak percaya bersetubuh sebelum nikah. Kalau kamu mau Islam, mau ngaji kayak saya, mau jamaah, then I can get married with you. 1, 2, 3, 4, not 5. Okay, 4 only. Saya terangin gitu. You know what? Kamu itu dia bilang waktu itu marah dia gini, kamu itu enggak punya poin. Poinnya kamu pun cuman bersetubuh. Ya udah, kita siap. Just do it, man, gitu. Maksudnya poinnya kan bersetubuh. Ngapain harus saya masuk Islam, belajar ngaji, susah itu. Nikah kelamaan. The point is you wanna have or sleep with me. You wanna have sex with me, you know what I mean? But just do it, man. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Maksudnya kan kita gak pengen. Saya Amar Ma'ruf, dikira dia ngajakin apa? Tidur. Ini sejamaah, kalau sampean pengen anak sampean, wah saya anak saya besok biar karirnya bagus, ininya bagus, sampean harus didik anak sampean jadi orang yang sabar, tabah, gitu, takwa. Karena apa? Satu saat pasti ke situ. Satu saat pasti ke situ. Anaknya pinter di SMA, yang godain banyak. anaknya pinter di kuliah, yang godain banyak. Zaman saya dulu sudah berani gitu saudara, apalagi zaman sekarang saudara. Nah itu, kalau enggak ini ya, kalau enggak sabar bisa hilang apa? Keimanan kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Lah terus sabar saudara, sekarang sabar. Ada satu hadis yang menerangkan, jangan berdoa sabar, kamu akan banyak cobaan. Ibnu Majah. Amal Soleh ya, berdiri. Amal Soleh berdiri, tempat duduknya digeser. Yang ini dipenuhin dulu. Semuanya berdiri, Amal Soleh. Cewek-cewek berdiri. Ya, yang pengen masuk silakan. Jangan duduk di pintu, Mbak. Jangan duduk di pintu. Supaya masuk saja. Yang ingin ke depan sini silakan. Ya, di sebelahnya ini masih ada kosong di sini. Di sebelah tiang masih ada kosong. Mas laki-laki masuk ya, dimasukkan. Apa? Geser, geser ya, geser. Yang laki-laki ini masih kosong di sini, Mas, agak geser, Mas, agak geser, Mas. Maju aja dikit. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling barokah. Itu loh, masih kosong itu loh. Tuh, banyak kosong itu, sana itu. Ya, masuk saja. Terutama yang muda-muda. Saya teruskan ya. Jadi ada satu dalil yang menerangkan, jangan kamu minta sabar, nanti kamu banyak cobaan. Tapi ada satu dalil lagi sahih. Itu loh, laisas sabru laisal qawiyyu bisurati. Bukan orang yang dikatakan kuat itu orang yang ahli apa? Walakinnal qawiyyu, orang yang kuat itu adalah orang yang sabar, yang bisa memaafkan. Wa ma utiya ahadun khairun wa ausaa minas sabr. Seseorang itu tidak diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih murakapi. Apa Indonesianya murakapi? Mencukupi segala sisi kehidupannya. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Ausa maknanya aslinya luas. Luas itu maksudnya mencukupi dalam segala keperluan hidupnya daripada pemberian sabar. Kalau orang diberi oleh Allah pemberian sabar, berarti menghadapi segala sisi hidup ini cukup. Karena sabar itu diperlukan. Dan saudara jamaah harus ingat ya. Wal asr, innal illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabar. Allah sudah sumpah manusia di jagat raya ini pasti rugi. Yang tidak rugi itu orang iman, beramal soleh, saling nasihat yang isinya kebenaran dan kesabaran. Al-haqqu ma'as sabr. Kebenaran itu harus dengan sabar. Tidak ada kesabaran, kebenaran tidak jadi. Maksud saya gini, jangan sampai timbul di jamaah faham tidak berani minta doa sabar. Allah urbana afrik alaina sabran. Jangan sampai timbul. Jangan takut berdoa sabar. Sama sekali jangan. Karena apa? Yang konsep sabar itu bukan konsentrasinya takut dicoba, enggak. Konsep sabar itu saya ingin dapat sabarnya. Kalau saya sudah sabar, cobaan itu kan ujian kesabaran saya. Bisa dipahami sudah jamaah? Dan anyway, hidup ini harus sabar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Enggak akan bisa masuk surga kecuali orang yang sabar. Jadi ini saya ingin nyampaikan kesampaian ya. Ada satu kontradiksi, bahkan mubalek menyampaikan enggak usah doa Rabbana afrigh alaina sabrun. Saudara, kalau doa itu tidak bisa dikatakan, aslinya tidak perlu kita katakan, enggak bakal ditulis oleh Allah di Quran. Tidak akan ditulis oleh Allah di mana? Di Quran. Rabbana afrigh alaina sabrun wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah, grojoklah saya ini dengan kesabaran. Tetapkanlah telapak kaki kami, ya toh, dan tolonglah kami mengalahkan orang kafir. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran, matikan kami dalam keadaan iman. At least Islam ya. Ya Allah, tuangkan kepada saya kesabaran. Kalau saya dengan sabar dia harus mati, matikan saya dalam keadaan iman. Itu doanya tukang sihir yang sujud iman kepada siapa? Nabi Musa. Dia sujud kepada Allah, iman kepada amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Terus diancam oleh Firaun, kamu kok iman belum saya izini? Berarti kamu itu sudah kong kali kong, sudah janjian sama Musa. Ternyata Musa ini guru sihirmu. Coba dibalik saudara. Kalau gitu sekarang kamu saya bunuh. Saya potong tangan kananmu, saya potong kaki kirimu, saya salib, dicubles motoni saudara. Dia doanya Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Sabar maksudnya ya Allah, saya biarpun diapain tetapkan saya dalam kebenaran, enggak murtad, enggak keluar. Pokoknya saya tetap dalam kebenaran. Saudara, anyway, apa anyway saudara? Kita ini dicoba ya berdasarkan keimanan kita. Jadi ada orang yang kekeh, ngotot, tidak mau doa sabar. Berdoalah. Jangan takut. Kalau saya sudah jamaah dengan doa itu, dengan ucapan orang yang, misalnya hadis itu ada hadisnya, tapi ada hadis lain yang lebih kuat. Dalam arti itu, jangan berdoa kesabar, kamu banyak cobaannya. Tapi hadis lain, kesabaran itu pemberian yang paling murakabi untuk menuju surga. Dan Allah di Quran bilang, wa ma yulaqoha illa ladzina sabaru. Gak akan bisa jumpa surga kecuali orang yang sabar. Ngerti poin saya gak ini jamaah? Ngerti poin saya? Jadi jangan sampai, soalnya gini ya, orang yang kekeh itu sementara ini ya, orang yang kekeh, saya kasihan hidupnya. Dia nyebar-nyebarin ke teman-temannya, enggak usah doa sabar, nanti banyak cobaannya. Lah hidup kok takut cobaan saudara? Kalau saya ya, la yazalul bala'u fi mu'minin fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallahu wa ma 'alaihi min khathiyah. Tidak akan berhenti di orang iman cobaan, tidak akan berhenti sama sekali dalam dirinya, hartanya, keluarganya, sampai jumpa kepada Allah enggak punya dosa. Ini hadis sahih. Orang iman itu setiap detiknya, setiap harinya sampai mati itu akan ada cobaan. Macam-macam cobaannya. Kadang dari dirinya atau hartanya atau anaknya. Lah, bekal menghadapi dalil ini enggak ada lain kecuali apa? Sabar. Lam yabqa minad dunya illa bala'an wa fitnah. Di Kitabul Ahkam ya. Dunia ini enggak ada ruang yang tersisa seperjuta mili pun kecuali sudah dipenuhi oleh bala'an wa fitnah, cobaan dan fitnah. Jadi jagat raya ini sudah jamaah, enggak ada ruang yang kosong dari balaan wa fitnah, enggak ada. Seperjuta mili square, apa bahasa Indonesia? Seperjuta mili, kalau square bahasa Indonesianya apa? Hah? Oh, persegi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah kalau kelamaan di luar negeri itu ya, bahasa Indonesia yang lupa, bahasa Inggrisnya enggak, belum bisa saudara ya. Inilah. Jadi tidak ada ruang di jagat raya ini yang tidak dipenuhi oleh cobaan dan fitnah. Semuanya sudah ada cobaan dan fitnah. Seperjuta mili pun, mili apa tadi? Persegi atau ruang ya, atas bawah ini semua sudah dipenuhi cobaan. Sampean saudara jamaah, sampean pengen misalnya, asal di Depok banyak cobaan lah, pindah ke Puncak, oh cobaan banyak saudara. Ya enggak. Ah Puncak banyak cobaan lah, mau pergi pindah rumah nyewa di Pantai Anyer, oh banyak cobaan saudara. Ya lah, zaman kemana dari jagat raya ini isinya cuma cobaan fitnah. Bekalnya hanyalah apa? Sabar. Sabar itu apa sih? Berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan bagaimana hasil keadaannya. Ini satu topik tersendiri sabar. Muga-muga Allah paring kita kesabaran yang barokah dan diberi oleh Allah jalan keluar dari segala cobaan kita. Amin. Orang yang takut, saya ceritakan takut cobaan itu saudara, yang takut cobaan itu dan enggak mau doa sabar, itu sampai hari ini cobaannya bertubi-tubi dan pusing. Pusing. Ya anak-anaknya sampai usia tua enggak nikah-nikah, kasihan saya. Padahal yo cantik, yo pinter, yo anu. Wis ada aja saudara. Orang pada takut lah pada apa. Saya ngelihat ya Allah. Ya Allah aku. Kalau paling kesabaran saya yang doa malam. Mudah-mudahan keluarga itu diberi kesabaran. Jadi awakmu nek luput, kita kalau luput doa ya orang lain doain. Ngene apa gimana? Coba kalau di masjid, Robana Afrika lena seberang terus sama masa gini. Enggak amin aku, enggak amin masa gitu saudara. Ya kalau di masjid sampean enggak akan lepas dari Robana Afrika lena seberang, enggak akan lepas. Imam sampean akan doa, mubalik sampean akan doa. Anyway daripada gitu lebih baik doa sabar. Nggih. Okay? Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Allah paring barokah. Allah paring karena Allah.